kau bidadariku. Hatiku berkata selalu, di kau pujaan hatiku. Aku akan ingat selalu waktu kau ada di sampingku. Di kau bisikan janjimu, padaku kau kan menunggu. Tapi kini di kau pergi, aku sedih tanpa kasih. Kini tinggal pengharapanku mendapatkan kasih gantimu yang kan selalu menolongku dan menenangkan hati. Tanpa kasih, kini tinggal pengharapanku mendapatkan kasih gantimu yang kan selalu menunggu.